Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ummahat ayyatuhan nisa' ya ra'akunnallah. Walhamdulillah pada sore hari ini 28 Syahrullahil Muharram 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 16 September 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Al-Humam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah di dalam risalah beliau yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa. Yang mana akhwati fillah yara'akunallah ayatuhan nisa, pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada pembahasan yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah tentang pertanyaan yang masyhur, pertanyaan yang beredar banyak di tengah-tengah kaum muslimin, yang kesimpulan dari pertanyaan tersebut adalah apakah doa seorang hamba bisa merubah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka pertanyaan yang ringkas ini akan dijawab oleh beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah dengan pembahasan yang cukup rinci. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa ha huna su'alun masyhurun. Di sini ada pertanyaan yang masyhur yang memang ada di tengah-tengah kaum muslimin wal muslimat. Annal mad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuku'ihi da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u. Wa in lam yakun qad quddira lam yaqa' sawa'un sa'alahu al-'abdu am lam yas'alhu. Ketika seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia panjatkan permohonannya apabila permohonannya tersebut adalah sesuatu hal yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah dia berdoa ataukah tidak berdoa pasti akan dia dapatkan. Begitu pula sebaliknya, apabila permohonan yang dia panjatkan kepada Allahu jalla jalaluh adalah sebuah hal, adalah sebuah perkara yang lam yaqa', kata musannif alaihi rahmatullah, yang tidak ditakdirkan, maka tidak akan bisa dia dapatkan. Sawa'un sa'alahul abdu aw lam yas'alhu. Apakah seorang hamba tersebut memohon, terus meminta, terus berdoa, atau mungkin dia tidak berdoa sama sekali karena memang lam yakun qad quddira, tidak ditakdirkan untuk dia dapatkan hal tersebut. Maka dari pembahasan ini dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah tentang dua keadaan dari ahlul bid'ah wad dalal yang masing-masingnya memiliki jalan yang berbeda, yang satu ifrat, yang satu tafrit, akan dibahas oleh beliau alaihi rahmatullah. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, fa dhannat ta'ifatun sihhata hadha as-su'al fa tarakat ad-du'a. Maka ada sebahagian pihak, ada sebahagian kelompok yang menyangka bahwa pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang benar. Artinya untuk apa kita berdoa? sesuatu yang sudah ditakdirkan, mau kita minta, mau tidak kita minta, pasti akan kita dapatkan. Sesuatu yang tidak kita ditakdirkan untuk memperolehnya, mau kita berdoa, mau kita tidak, maka keadaannya sama. Maka tidak perlu adanya doa. Ini kelompok yang pertama. Fatarakatid doa. Maka kelompok tersebut, pihak tersebut meninggalkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalat. Kemudian mereka pun mengatakan, la fa'idata fih. Tidak ada faedah, tidak ada manfaat dari doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua maqdur alaih, telah ditakdirkan. Qabla khamsina alfasanah, bahkan 50 ribu tahun yang lalu. Apa faedahnya kita berdoa? Apa manfaatnya kita berdoa? Meminta misalkan umur yang panjang. Tapi di lauhul mahfud ternyata kita telah ditakdirkan hidup di dunia ini hanya 50 tahun misalkan, atau hanya 60 tahun. Kita berdoa letih-letih, maka umur kita ya sampai 60, tidak akan bisa naik ke bilangan 61, atau mungkin tidak bisa mundur ke bilangan 59. Maka dengan pemahaman yang salah ini, dengan pemahaman yang keliru ini, mereka menyimpulkan la fa'idata fih. Tidak ada faedah, tidak ada manfaat dari doa yang kita panjatkan. Wahaulai ma'a farti jahlihim wa dhalalihim mutanaqiduna. Fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'thila jami'il asbab. Kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah menjelaskan secara ringkas. Kesesatan yang ada, penyimpangan yang ada pada kelompok pertama ini, mereka dengan kejahilan yang ada di sisi mereka, begitu pula kesesatan wal'iyadzubillah yang ada di sisi mereka, mutanakidun. Mereka adalah orang-orang yang saling memiliki kontradiksi. Orang-orang yang memiliki kontradiksi. Pada kehidupan dunia saja, nanti akan disebutkan di sini oleh beliau, bi'idznillah ta'ala. Dalam urusan dunia saja kontradiksinya jelas. Fa'inna tarda madhhabihim yujibu ta'tila jami'il asbab. Karena hakikat dari madhab tersebut yang menyimpulkan bahwa tidak ada faedahnya kita berdoa, artinya mereka menafikan, meniadakan semua sebab-sebab yang ada. Sebab-sebab yang ada baik di dunia atau fi umur al-akhirah. Perkara-perkara duniawi atau perkara-perkara ukhrawi. Enggak ada sebab. Karena semuanya maqdur alaih. Karena semuanya sudah ditetapkan. Ini hakikat dari mazhab mereka. Maka bagaimana cara membantah pendapat pertama ini atau pihak pertama ini, kesesatan mereka? Fayuqalu li ahadihim. Maka kita katakan kepada salah seorang dari mereka. In kana shiba'u warriyu qad quddira laka fala budda min wuku'ihima akalta aw lam ta'kul. Wa illam yuqaddira lam yaqa'a akalta am lam ta'kul. Maka mudah untuk meluruskan pemahaman yang ada pada kelompok pertama tersebut. Kita katakan kepada salah seorang di antara mereka, apabila yang namanya kenyang, kemudian riyu, riyu itu artinya sudah tidak ada rasa dahaga lagi setelah seorang merasakan haus, sudah merasakan sangat-sangat dahaga, maka pada saat itu dia minum. Maka ketika dia minum, maka dia akan merasakan rasa yang puas. Ini namanya ar-riyu. Kalau seandainya kenyang, kemudian tidak lagi kita rasakan kehausan, dua hal tersebut telah ditakdirkan untukmu. Apabila rasa kenyang dan tidak ada lagi rasa dahaga sudah ditakdirkan untukmu, falabudda min wuku'ihima, maka otomatis pasti akan ada rasa kenyang tersebut, pasti akan hilang dahagamu tersebut. Akal ta'ulam ta'kul, apakah kamu makan atau tidak makan, kamu minum ataupun tidak minum. Begitu pula sebaliknya, kalau memang tidak ditakdirkan kenyang, tidak ditakdirkan lepas rasa dahaganya, hilang rasa dahaganya, otomatis sesuai dengan pemahaman mereka, akan hilang sendiri. Rasa lapar tersebut, rasa dahaga tersebut akan hilang sendiri. Apakah kamu makan atau tidak makan? Sesederhana ini. Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah membantah apa yang ada di sisi mereka dari kesesatan. Karena mereka menyangka doa itu enggak ada faedahnya. Doa itu enggak ada manfaatnya. Ya sudah, sama seperti kamu sedang kelaparan. Maka enggak perlu kamu makan, toh nanti kalau takdirnya kamu kenyang, kamu akan kenyang sendiri, kan enggak perlu mengambil sebab, enggak perlu kamu makan. Karena takdirnya kamu akan kenyang. Maka mereka akan terdiam dengan pertanyaan yang cerdas dari seorang imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Kemudian beliau lanjutkan, wa in kanal waladu quddira laka fala budda minhu. Apabila kamu adalah sepasang suami istri dan telah ditakdirkan pada rumah tanggamu kamu memiliki anak keturunan, fala budda minhu, maka pasti akan ada anak keturunan tersebut. Wa ta zaujata awil amata aw lam tata. Apakah kamu berhubungan dengan istrimu atau tidak? Karena takdirnya apa tadi? Takdirnya akan ada anak keturunan. Ya berarti kamu mau berhubungan tidak berhubungan dengan istrimu, berarti kamu akan mendapatkan anak. Wa illam yuqaddar lam yakun fala hajata ila tazwiji wat tasarri wa halum majarra. Begitu pula kalau seandainya ditakdirkan kamu tidak memiliki anak keturunan pada rumah tanggamu, ya berarti tidak akan ada anak keturunan tersebut. Tidak akan ada putra-putri dalam rumah tanggamu. Maka dengan demikian enggak perlu lagi seseorang itu untuk menikah. Enggak perlu lagi seseorang untuk berhubungan mengambil satu sebab, dan begitu seterusnya dari contoh-contoh yang ada. Fahal yakulu hadza aqilun aw adamiyun? Apakah seorang yang berakal, seorang manusia yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya logika berpikir untuk dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan oleh Allah Jalla wa ala al-aql. Dengan akal tersebut dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Apakah ada seorang manusia yang berakal memahami hal tersebut? Artinya seorang yang berada dalam rumah tangganya, ya sudah gak usah berhubungan dengan istrinya, maka kalau takdirnya akan mendapatkan anak, pasti akan datang anaknya tanpa perlu melakukan sebab. Kalau dia sedang lapar, maka gak perlu makan, nanti toh kenyang sendiri. Apakah demikian seorang adami, seorang manusia yang berakal, bisa menjalani kehidupannya? Balil hayawanul bahimu mafturun ala mubasyaratil asbab allati hiya qiwamuhu wa hayatuhu. Bahkan hewan-hewan al-bahaim, hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, mereka melakukan sebab demi sebab untuk bisa menjalani kehidupan-kehidupan mereka. Ayam begitu pula, kambing, begitu pula burung, begitu pula hewan-hewan yang lainnya. Mereka makan, mereka minum, mereka mencari sebab untuk bisa mengenyangkan perut-perut mereka, untuk bisa mengais rezeki untuk anak-anak mereka. Sekian hewan bisa kita saksikan di muka bumi ini. Ayatuhan nisa, yara'akunnallah. Maka menunjukkan apa? Menunjukkan pemahaman yang ada pada kelompok pertama ini adalah pemahaman yang keliru. Bagaimana mungkin seorang harus meninggalkan doa? Bagaimana mungkin seorang berkesimpulan bahwa doa itu tidak berfaedah, bahwa doa itu tidak bermanfaat? Karena doa ini kan sebab, sebab yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, agar kita mendapatkan apa yang kita panjatkan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada doa, bagaimana kita bisa mendapatkan, memperoleh hal-hal tersebut? Maka disebutkan di sini oleh beliau alaihi rahmatullah, fal hayawanatu aqalu wa afhamu min haula alladzina hum kal an'ami bal hum adallu sabila. Maka kelompok yang pertama ini kesimpulannya adalah orang-orang yang jauh dibandingkan dengan hewan. Kenapa? Karena hewan-hewan itu bisa lebih berakal, bisa lebih memahami daripada pemahaman-pemahaman mereka, daripada akal-akal mereka. Bahkan beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Furqan ayat ke-44, kal an'ami bal hum adallu sabila. Keadaan yang ada pada kelompok pertama ini, mereka seakan-akan seperti hewan ternak, wal'iyadzu billah, bahkan mereka lebih parah dari hewan-hewan tersebut. Karena hewan saja mengambil sebab untuk bisa mendapatkan rezekinya. Hewan saja mengambil sebab untuk bisa hilang dari rasa hausnya. Hewan saja mengambil sebab untuk bisa menghilangkan rasa laparnya, dan yang seterusnya. Sementara konsekuensi dari ucapan kelompok pertama tadi, mereka menafikan semua sebab, tidak perlu berdoa, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Akhirnya dibantah sendiri oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dengan perkara-perkara duniawi yang sangat-sangat sederhana. Kemudian dilanjutkan ayatuhan nisa' ya ra'akunnallah oleh beliau alaihi rahmatullah wa takayasa ba'duhum wa qal. Sebahagian mereka sedikit lebih cerdas, kemudian mereka mengungkapkan sebuah kesimpulan. Al-ishtighalu bid-du'a min babit ta'abbudil mahdi. Ketika seorang sibuk untuk memanjatkan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk untuk berdoa kepada Allahu Rabbul Izzati wal Jalal, maka ini murni urusan ibadah yang sedang dia lakukan. Yuthibullahu alaihi da'i, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, akan memberikan pahala bagi seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari amalan-amalan soleh. Sama seperti seorang mengerjakan sholat, sama seperti seorang mengerjakan zakat, sama seperti ketika seorang melakukan bentuk kebaikan kepada orang-orang yang di kanan dan kirinya, melakukan albir, kebaikan, rasa bakti kepada kedua orang tuanya. Maka begitu pula doa, bahagian dari amalan-amalan soleh, bahagian dari ibadah, yang mana ketika seorang mengerjakannya, berarti dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala min ghairi ayyakuna lahu ta'thirun fil matlubi biwajhin ma. Akan tetapi yang keliru dari pemahaman kelompok ini bahwa doa tersebut tidak bisa memberikan pengaruh sedikit pun dari apa yang dia panjatkan, dari apa yang dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya mereka mengatakan ya, berdoa itu hanya sekedar formalitas. Yang berarti ketika seorang berdoa, seorang merasa butuh kepada Allah, seorang mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah doa bisa mempengaruhi takdir yang telah ada? Maka mereka katakan tidak bisa sama sekali. Artinya takdir itu telah tetap, yang sama sekali tidak bisa untuk dirubah. Wala farqa inda hadzal kayyis bainad du'a wa bainal imsaki anhu bil qalbi wal lisan fi at-ta'thir fi husulil matlub wa irtibatud du'a indahum bihi kartibatis sukut wala farqa. Maka pada sebahagian orang-orang yang cerdas dalam tanda kutip ini, la farqa inda hadza, mereka tidak memiliki perbedaan bainad du'a wa bainal imsaki anhu. Tidak ada perbedaan antara seorang yang berdoa dengan seorang yang tidak berdoa. Karena sama-sama tidak berpengaruh. Seorang yang berdoa hanya mendapatkan pahala tanpa bisa mempengaruhi apa yang telah ditakdirkan. Seorang yang berdoa hanya mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mohonkan. Kalau rezeki seorang muslim sempit, maka mereka ini mengatakan, silahkan kamu berdoa, tapi itu bahagian dari amalan soleh. Bisa gak nanti rezekinya dilapangkan? Ya gak bisa, karena memang takdirnya sudah sempit. Maka kata beliau di sini, lafar kok gak ada bedanya antara seorang yang berdoa dengan seorang yang tidak berdoa. Bil qalbi wal lisan. Tidak berdoa dengan hatinya, tidak berdoa pula dengan lisannya, gak ada ta'thir, gak ada pengaruh sama sekali. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah apa yang dia panjatkan, apa yang dia mohonkan. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya sekedar ganjaran, hanya sekedar pahala dari ibadah doa yang dia lakukan. Wartibatu du'a indahum, maka doa, kedudukan doa di sisi kelompok ini, di sisi mereka ini, seperti seorang yang sedang diam. As-sukut, sama. Wala farqo, enggak ada bedanya antara seorang yang diam dengan seorang yang memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya yang diam tidak mendapatkan pahala, sementara yang berdoa mendapatkan pahala. Na'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Lantas untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Jalla wa ala akan mengijabah, astajib lakum, aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Ini mau dikemanakan ayat seperti ini? Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ud'uni astajib lakum, ayo kalian berdoa kepadaku, maka niscaya aku akan mengijabah semua permohonan kalian, semua doa-doa kalian. Mau dikemanakan ayat yang semacam ini? Maka dari sini Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah mengatakan bahwa yang demikian keadaan mereka menyamakan antara seorang yang berdoa dengan seorang yang diam, tidak ada bedanya sama sekali. Wal'iyadzu billah. Wa qala ta'ifatun ukhra aqyasu min haula, ada lagi kelompok yang lebih cerdas dalam tanda kutip, yang mana mereka mengatakan balid du'a alamatun mujarradatun nasabaha Allahu subhanahu wa ta'ala amaratan ala qada'il hajah. فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. Ada sebagian kelompok lagi yang mengatakan lebih sedikit masuk ke dalam logika berpikir, lebih sedikit cerdas dari apa yang sebelum-sebelumnya. Mereka mengatakan balid du'a alamatun mujarradatun, bahwasanya doa itu merupakan sebuah tanda. Nasabahallahu amaratan ala qada'il hajah, yang mana dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tanda, memberikan sebuah aba-aba bahwa hajahnya, kebutuhannya, bentuk permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famata wufiqal 'abdu lid-du'a, maka kapan seorang hamba diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Jalla wa ala untuk berdoa, kana dzalika 'alamatan lahu wa amaratan 'ala anna hajatahu qad qudiyat. Ketika seorang mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan untuk berdoa, ya Allah lapangkanlah rezeki hamba ya Allah, maka itu kata kelompok ini merupakan salah satu tanda bahwa rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa rezekinya akan dilapangkan oleh Allah Jalla wa ala. Begitu pula ketika seorang memohon agar umurnya atau usianya dipanjangkan, itu merupakan salah satu amarah, salah satu alamah, salah satu tanda bahwa usianya akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama idza ra'aina, ini permisalannya, perumpamaannya kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, seperti apa yang kita lihat sebuah awan, ghaiman aswada baridan fi zaman syita. Ketika kita melihat pada musim dingin, pada musim penghujan, ada awan yang hitam, ada awan yang mendung, kemudian mengeluarkan suara gelegar demi gelegar, guntur. Fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir. Maka di situ ada tanda-tanda bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Tapi sekedar tanda-tanda, belum pasti. Artinya berapa kali kita dapati awan mendung, awan menghitam, akan tetapi ternyata hujan tidak turun. Tapi itu yang difahami oleh kelompok ini. Apabila seorang berdoa, itu ada tanda, berarti Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan, akan mengabulkan permohonan-permohonannya si fulan, si alan yang berdoa tadi. Sama perumpamaannya sebutkan oleh beliau, ketika seorang hamba melihat awan yang sedikit mendung di tengah musim penghujan disertai dengan suara guntur demi guntur, maka ada tanda bahwa hujan akan turun. Tapi kan belum pasti. Maka begitu juga mereka, belum pasti seorang hamba yang meminta dilapangkan rezekinya akan dilapangkan, meminta ada anak keturunan pada rumah tangganya akan diberikan, meminta agar menjadi ahlul jannah akan dijadikan sebagai ahlul jannah, belum tentu, cuma tanda. Qalu, mereka pun mengatakan, wa hadza hukmu ta'ati ma'a thawab, ini adalah sebuah ketaatan yang akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kufru wal ma'asi ma'al iqab, begitu pula sikap kekufuran, kemaksiatan demi kemaksiatan akan didatangkan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana doa itu bagian dari amalan-amalan ibadah, amalan-amalan taat, dia mendapatkan pahala, begitu pula ketika dia melakukan kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, maka dia berhak mendapatkan azab. Hiya amaratun mahdhatun liwuqu'i thawabi wal iqab la'annaha asbabun lahu. Jadi hanya sekedar doa-doa tersebut tanda-tanda. Faqat, tidak ada lebih dari itu. Hanya sekedar tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seorang ini akan mendapatkan pahala atau mungkin dia mendapatkan azab. Karena apabila orang berdoa dengan doa yang baik, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila seorang berdoa dengan doa yang jelek, misalkan seperti doa untuk memutus silaturahim. Ya Allah, jadikanlah si fulan dari kalangan kerabatku sempit rezekinya. Jadikanlah si fulan dari kalangan kerabatku tidak mendapatkan kenikmatanmu dan yang seterusnya. Berarti kan dia mendapatkan dosa. Maka ini kata beliau, kelompok ini hanya sesederhana ini kesimpulan mereka, bahwa doa itu bahagian dari tanda-tanda seorang hamba bisa mendapatkan pahala atau mungkin bisa mendapatkan azab, wal'iyadzubillah. La annaha asbabun lahu, bukan sebab yang bisa mempengaruhi seseorang, apakah seseorang bisa mendapatkan permohonan-permohonannya ataukah tidak. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa hakadza indahum al-kasru ma'al inkisari wal-hariqu ma'al ihraqi wal-izhaqu ma'al qatri laisa syai'un min dhalika sababan al-battah wal-artibata bainahu wa bainama yatarattabu alaihi illa mujarradul iqtiranil adi lat-ta'thirus sababi. Maka apa yang ada di sisi mereka ini sama seperti sebuah gelas yang pecah, sama seperti sebuah rumah yang terbakar, ada apinya. Begitu pula ada pertumpahan darah ketika peperangan. Enggak ada sama sekali hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan ad-da'i. Lartibatu bainahu wa bainama yatarattab alaih. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa doa itu masih belum tentu mendapatkan, belum pasti mendapatkan ijabah, pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekedar iktiran al-adi, ketika gelas jatuh pasti pecah, gelas kaca. Ketika gelas kaca jatuh, pasti pecah. Demikian kebiasaannya. Ketika ada peperangan, pasti ada pertumpahan darah. Ketika ada rumah yang terbakar, pasti ada api. Seperti itu permisalan-permisalan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah terkait dengan apa yang mereka sampaikan dari kelompok ketiga ini. Maka menunjukkan kepada kita, akhwati fillah yarakunallah, bahwa mereka ini menyampaikan Allah Jalla wa'ala belum pasti mengijabah doa-doa seorang hamba. Belum pasti mengijabah, mengabulkan doa-doa seorang hamba. La ta'athir as-sababi, enggak ada yang bisa mempengaruhi sebab. Jadi ketika dia itu miskin, terus berdoa, dengan sebab doa tersebut dia bisa menjadi kaya raya. Nah, ini diingkari oleh kelompok ini. Begitu pula ketika dia seorang yang fasik, terus berdoa ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu pasti dia bisa menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar apa yang ada di sisi mereka hanya iktiran al-adi, sesuatu yang biasanya terjadi demikian. Seperti tadi, gelas kaca jatuh pasti akan pecah, apabila ada peperangan pasti ada pertumpahan darah dan yang seterusnya. Wa khalafu bidzalikal hissa wal aqla wasyar'a wal fitrata wasaira at-tawafi atau wasaira tawafil uqala bal adhaku 'alaihimil uqala 'alaihimul uqala. Bahkan apa yang mereka sampaikan dari kesimpulan-kesimpulan ini, kenyataan yang ada berbeda dengan kesimpulan mereka. Logika berpikir yang ada berbeda pula dengan kesimpulan mereka. Begitu pula syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula fitrah, fitrah as-salimah, fitrahnya seorang manusia juga berbeda dengan apa yang mereka sampaikan. Wasa'ir ta'ifil uqala, orang-orang yang berfikir, orang-orang yang cerdas. Bal adhaku alaihimul uqala, bahkan orang-orang uqala itu semuanya mentertawakan kaidah-kaidah, kesimpulan-kesimpulan yang mereka sampaikan. Jadi tiga kesimpulan ini, tiga kelompok ini semuanya keliru dan tidak memiliki dasar, baik dari Al-Quran, baik dari As-Sunnah. Yang pertama sudah jelas, gak ada manfaat dari doa. Ya salah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berdoa. Kelompok yang kedua juga demikian, bahwa doa hanya sekedar amalan ibadah. Ya belum tentu hanya sekedar amalan ibadah. Doa itu bahagian dari satu amalan yang lebih dari amalan ibadah. Seorang bisa dengannya merubah takdirnya, yang akan disebutkan rinciannya oleh beliau. Begitu pula kelompok yang ketiga, belum pasti Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah. Ya menyelisihi syariat Allah, menyelisihi Al-Quran. Allah mengatakan astajib lakum, pasti akan aku ijabah doa-doa kalian. Maka disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah wassawabu, adapun yang benar dari pertanyaan di atas yang berkaitan dengan doa, annaha huna qisman thalithan ghaira ma dzakarahu sa'il. Di sini ada jawaban yang ketiga yang tidak disebutkan oleh penanya. Wa huwa anna hadzal maqdura quddira bi asbabin. Bahwa di sana ada sesuatu takdir yang ditakdirkan karena sebab-sebab tertentu. Jadi dari pertanyaan yang ada kan hanya dua. Ketika takdir itu sudah ditetapkan dan ketika takdir itu tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika takdir sudah ditetapkan, untuk apa kita berdoa? Enggak akan mungkin kita dapatkan atau enggak akan mungkin kita nafikan. Begitu pula pertanyaan yang kedua, kalau takdir tersebut tidak ditetapkan oleh Allah, kita capek-capek berdoa pun tidak akan kita dapatkan. Sebenarnya kata beliau ada yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Di sana ada jenis takdir yang mana takdir tersebut ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan sebab-sebab yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa min asbabihi ad-du'a, dan di antara sebab-sebab tersebut doa. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi walakin quddira bisababihi. Maka takdir tersebut tidak ditetapkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi takdir tersebut ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Jalla wa ala karena doa yang dipanjatkan, karena sebab yang dilakukan oleh hamba-hamba tersebut. Jadi jangan dikira takdir itu hanya dua jenis, sesuatu yang telah ditakdirkan dan yang tidak ditakdirkan. Ada yang ketiga, yaitu takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan sebab-sebab, dikarenakan sebab-sebab yang ditempuh oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebab-sebab tersebut adalah addu'a. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan famata atal abdu bisababi waqa'al maqduru wa mata lam ya'ti bisababi intafal maqduru. Maka apabila seorang hamba mengamalkan sebab-sebab tersebut, bisa jadi itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia tidak melaksanakan sebab demi sebab tersebut, dia tidak mau berdoa, maka tidak akan dia dapatkan takdir-takdir tersebut. Wa hadza kama quddira syaba'u atau asyiba'u warriyu bil akli wasyurbi wa quddira waladu bil wati wa qaddara husulu az-zar'i bil badri wa qaddara khuruju nafsil hayawani bidzabhihi. Contoh ringannya, contoh sederhananya adalah ketika seorang yang kenyang diberikan rasa kenyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang telah hilang dahaganya, sudah tidak ada lagi rasa hausnya. Itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Setelah dia melakukan makan dan minum. Sebab ini yang dia tempuh. Sebab ini yang dia kerjakan, makan dan minum. Karena dia tidak mungkin kenyang sendiri. Tidak mungkin hilang begitu saja rasa dahaganya, dia harus minum. Begitu pula kata beliau, waqaddara al-waladu bil wati. sebuah rumah tangga yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan anak keturunan karena ada hubungan suami istri. Tidak mungkin tanpa ada hubungan tersebut tiba-tiba sang istri mengandung dan tiba-tiba anak tersebut lahir. Mustahil, karena ada sebab di sana. Wa qudira husulu zar'i bil badri. Begitu pula contohnya, contoh yang sederhana adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan tumbuhan itu bisa tumbuh, benih-benih itu bisa tumbuh ketika sudah ada al-badhr. Al-badhr itu artinya menanam benih, menanam bibit demi bibit. Kalau bibitnya gak ditanam kan gak mungkin ada pohon yang tumbuh. Bibitnya gak ditanam gak mungkin ada tanaman yang tumbuh. Jadi ditakdirkanlah tanaman tersebut tumbuh setelah apa? Setelah hamba menempuh sebabnya, yaitu apa? Yaitu menanam bibit-bibitnya, menanam benih-benihnya. Wa quddira khuruju nafsil hayawani bidzabhihi. Dan contoh sederhana yang lainnya kata beliau, seorang hewan bisa menjadi seorang hewan yang terbunuh, mengucur darahnya, hilang sudah nyawanya ketika dia disembelih. Ketika hewan tersebut disembelih, maka hilang nyawanya. Halal untuk dimakan. Takdirnya apa? Takdirnya hewan tersebut mati. Kenapa? Karena sembelih. Apabila tidak disembelih, hewan tersebut tidak mati. Maka berarti di sini ada sebab, ada akibat. Maka ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah secara ringkas. Akhwati fillah yara'akunallah ayatuhan nisa yara'akunallah. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang apabila ingin mendapatkan sebuah takdir, bisa menggapai takdir jenis yang ketiga, yaitu sebuah takdir yang ditetapkan dengan sebab yang kita tempuh. Kalau kita ingin mendapatkan sebuah takdir lulus dari ujian-ujian yang diadakan oleh lembaga-lembaga pendidikan tertentu, maka takdir lulus tersebut harus kita upayakan. Dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh. Itu sebab yang kita tempuh. Tidak bermalas-malasan, tidak bersantai-santai. Begitu pula contoh-contoh yang lain yang telah disebutkan oleh beliau. Wa kadzalika quddira dukhulul jannati bil a'mal. Begitu pula seorang ditakdirkan bisa masuk ke dalam al-jannah, bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan solehnya. Wa dukhulun nari bil a'mal. Seorang juga bisa masuk wal'iyadzu billah ke dalam neraka disebabkan amalan-amalan tolehnya, amalan-amalan jeleknya, kemaksiatannya. Jadi semuanya ada sebabnya masing-masing. Takdir yang ditempuh dengan sebab-sebab yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal qismu, dan inilah huwal haq. Inilah yang benar. Pemahaman yang inilah yang beliau nyatakan sebagai pemahaman yang hak. Wa huwa alladhi hurimahu as-sa'il wa lam yuwaffaq lahu. Dan itu bahagian ketiga dari jenis takdir tersebut, tidak ditanyakan oleh si penanya dan tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan jangan hanya dua keadaan takdir, takdir yang telah ditetapkan dan yang tidak ditetapkan. Jangan terbatas pada dua itu saja. Ada jenis takdir yang ketiga yang ditetapkan, ditakdirkan karena sebab yang dilakukan oleh seorang hamba. Wahina izin, oleh karena itu, faddu'a'u min aqwa al-asbab. Doa merupakan sebab yang paling kuat, yang paling ampuh. Fa'idha quddira wuku'ul mad'uwi bihi biddu'a, lam yasihha ay yuqala fa'idata fid du'a kama la yuqala fa'idata fil aqli wasyarbi wa jami'il harakati wal a'mal. Maka karena kita mengetahui doa merupakan sebab yang paling kuat, sebab yang paling ampuh, fa'idha quddira wuku'al mad'u bihi bid du'a, maka bisa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang mendapatkan permohonan yang dia panjatkan pada doanya tersebut dengan sebab doa yang dia panjatkan, yang dahulunya dia disempitkan rezekinya oleh Allah, dia terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, maka dia akan mendapatkan takdir yang baru. Dia akan mendapatkan takdir yang ingin dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilapangkan rezekinya. Akhirnya dengan sebab doa tersebut bisa lapang rezekinya. Dia orang yang memiliki al-marad, sakit, maka dia berdoa, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang sakit. Bahkan mungkin difonis oleh dokter, tenaga medis tidak bisa sembuh dari sakitnya. Tapi dia terus berdoa, maka akan ada takdir yang baru dengan sebab doa yang dia tempuh. Dia bisa menjadi seorang sehat wal afiat karena doa yang dia panjatkan. Maka tidak benar apabila seorang mengatakan la fa'idata fid du'a, tidak ada faedah dari doa. Gimana tidak ada faedah, tidak ada manfaat dari doa yang kita panjatkan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Apakah mungkin Allah memerintahkan kita untuk melakukan satu hal yang sia-sia? Tidak akan mungkin. Ud'uni, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan seperti kelompok yang sesat wal iyadzu billah yang telah kita nukilkan, la faidata fid du'a, tidak ada faedah dari doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Kama la yuqal, tidak boleh juga ada yang menyimpulkan la faidata fil akli wasyurbi wa jami'il harakati wal a'mal, tidak ada manfaatnya ketika kita makan, ketika kita minum, kemudian pergerakan-pergerakan yang kita lakukan pada keseharian kita. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah akhwati fillah yarakunallah, bahwasanya doa merupakan sebab terbesar dari ditakdirkannya kita mendapatkan takdir yang baru berbeda dengan apa yang telah kita ditetapkan dahulunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisa syai'un minal asbabi anfa'u minad du'a, tidak ada sebab yang paling bermanfaat dibandingkan doa, wal ablagha fi husulil matlub, dan tidak ada cara yang terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan melainkan addu'a. Bismillahi taala, pada pertemuan yang akan datang akan kita nukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah berkaitan dengan keadaan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, di antaranya adalah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma dan sahabat yang lainnya, bagaimana mereka semua mempraktekkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka meneruskan tongkat estafet yang mereka dapatkan dari sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka pun adalah orang-orang yang membuktikan bahwa addu'a, bahwasanya berdoa kepada Allah adalah bahagian dari sebab yang bisa mendapatkan takdir baru. Sebab yang bisa dengannya seseorang bisa mendapatkan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan permohonannya, sesuai dengan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan hanya kita terpaku pada takdir yang telah ada dan takdir yang tidak ada. Tapi di sana ada takdir yang bisa ditetapkan oleh Allah ketika seorang menempuh sebab-sebabnya. Ini yang bisa kita simpulkan pada pelajaran hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.